Nah, kesini beliau terangkan bahwa ada kewajiban para hamba adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan beliau terangkan akibat orang yang mendalam membahas masalah takdir kadang menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran yang sangat besar, yaitu mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang dia bertanya kenapa ditentukan ini, ditakdirkan begini. Atau kadang ia datang dari arah yang sederhana. Ia bertanya apa hikmahnya ditakdirkan begini. Bertanya tentang hikmah, bukan bertanya tentang apa, kenapa muncul dan menunjukkan pembangkangan. Tapi ini bertanya tentang hikmah, ingin mendalam. Maka kadang dari ini, kalau ia tidak bisa menjawab, kadang syaitan menyesatkannya. Yang akhirnya ia pun tersesat dari jalan yang lurus. Ia mendustakan takdir Allah dan tersesat dari jalan yang lurus. Kata beliau, ini beliau membawakan hadis. Nah, hadis yang akan datang, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma halakat ummatun qattu illa bisyirki billah, wa ma asyrakat ummatun hatta yakuna wudu'a anbiha syirkiha takdibu bil qadar." Kata beliau, tidak ada satu umat pun yang binasa kecuali dengan kesyirikan kepada Allah. Dan tidak ada satu umat pun yang membuat kesyirikan hingga awal perkaranya, awal tanda perkaranya, awal kesyirikannya adalah dia mendustakan takdir. Mustahil takdir. Nah, ini dari penekanan yang ketiga. Ini termasuk prinsip ahli sunnah bahwa seorang beriman pada ketentuan takdir, ya, pada apa yang ditakdirkan yang baik maupun yang buruk, yaitu adalah kewajiban. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ini bisa dikatakan poin yang keempat di sini. Kalau Muhammad bin Hussein berkata lagi rahimahullah, ولولا أن الصحابة كما بلغهم من قوم الضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا في القدر فردوا عليهم قولهم وسبوه وكفروه وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوه من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناورتهم وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم كلام في القدر. Ini penjelasan prinsip yang keempat. Hal yang keempat yang diterangkan berkaitan dengan masalah takdir. Tetapi yang dikata para sahabat, yang dimana para sahabat ini terkala sampai kepada mereka berita akan sekelompok kaum yang sesat keluar lari dari jalan kebenaran, mereka mendustakan takdir. Maka para sahabat ketika sampai kepada mereka berita ini, apa yang mereka lakukan? Mereka membantah ucapan kelompok sesat itu dan mereka mencelahnya, dan para sahabat mengkafirkan. Ini saya sudah sebutkan kisah tentang Ma'bad Sabah Al-Juhani. Okay. Dan para ulama di dalam mengkafirkan Al-Qadariyah itu diukur kepada mereka mengingkari tingkatan ilmu atau tidak. Iya. Yeah. Ini ukuran yang disebutkan oleh banyak ulama as-salaf seperti Imam Syafi'i dan lainnya. Kalau kalian berjumpa dengan kelompok Qadariyah, maka debat mereka, hujjah mereka dalam masalah ilmu, apakah mereka tetapkan ilmu Allah atau tidak. Kalau mereka tetapkan, kalian debat mereka. Kalau mereka tidak tetapkan, kalian tinggalkan mereka, keluar mereka kaum yang telah kafir. Iya. Maka ini makna ucapan al-ajubi wa kafaruhum, dan mereka mengkafirkannya. Jangan disangka bahwa pengkafiran terhadap Qadariyah seluruh kelompok Qadariyah, tidak. Sebab Qadariyah itu ada banyak penggunaan. Saya sudah sebutkan tadi, ada Qadariyah bermakna umum dan ada Qadariyah bermakna bermakna khusus. Iya. Qadariyah bermakna khusus. Itulah kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah dan Iman. Qadariyah bermakna khusus. Qadariyah dari kelompok Ma'rifat Al-Juhan yang mengingat tentang ilmu. Ini mereka dikafirkan oleh para ulama. Kalau Qadariyah dan kelompok Mu'tazilah ini, mereka tidak dikafirkan pembatasan tersebut. Jelas? Tidak dikafirkan. Hanya dianggap sebagai ahli bid'ah. Iya. Kalau Qadariyah dengan makna Jabriyah, Al-Jabriyah dua macam. Ada Jabriyah ekstrim, dan ini kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengikut Jahm bin Safwan. Dan kelompok Al-Jabriyah yang kedua, yang di tingkatan pertengahan dan sederhana, itu adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, jadi kelompok-kelompok yang ada di dalam Qadariyah ini beraneka ragam. Yang dikafirkan adalah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pun kelompok Jahmiyah, mereka dikafirkan dari banyak sisi. Sebab kesesatan Jahmiyah sangat banyak. Ya, bukan di dalam masalah takdir saja, tapi dalam banyak masalah. Dalam asma wa sifat, dalam masalah Al-Qur'an, apakah kalam Allah atau bukan, kemudian di dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat, ya, di dalam masalah iman, di dalam masalah takdir, kemudian di dalam masalah beberapa kejadian pada hari kiamat, ya, dalam masalah sifat al-ulu, sifat istiwa. Ini penyimpangan dan jahiliyah sangat banyak. Nah, ini para ulama dikafirkan mereka. Dikafirkan kelompok Jahmiyah. Nah, baik. Jadi ini yang ingin saya tekankan di sini bahwa kelompok Qadariyah, tidak seluruh yang bergabung di dalam kelompok Qadariyah dikafirkan. Tapi ada kelompok tertentu saja yang dikafirkan. Yang lainnya masuk dalam kategori ahli bidah. Ya, dan di mana ini bidah kategori ahli bidah? Para ulama mempunyai aturan-aturan dan rincian-rincian di dalam masalah memberikan hukum terhadap mereka. Ya. Kemudian kata beliau, kadari kadari guna dalam kekitaan. Demikian pula para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Satu mendekat dalam kekitaan, mereka mencela orang yang berbicara tentang takdir. Wakadara bihi, dan mereka mencela orang yang menciptakan takdir. Walahanuhum, dan mereka melaknat mereka. Dan mereka melaknat orang-orang yang mencela dan menciptakan takdir itu. Nah, wanahu an mujalasatihim, dan mereka melarang duduk dengan orang-orang yang menciptakan takdir. Wakadara imamul muslimin, demikian pula para imam kaum muslimin yang datang setelah para tabi'in. Wanahu an mujalasatihim Qadariyah, mereka melarang duduk dengan orang-orang Qadariyah. Wanita warati, mereka melarang berdebat dengan orang-orang Qadariyah. Dan ini semua akan datang, ya. Imam melanjutkan dan mengurangkan bagaimana ucapan para sahabat tentang Qadariyah, ucapan para tabi'in, ucapan para imam kaum muslimin. Beliau akan jelaskan. Kata beliau, wabayyana lil muslimina qabiha madahir. Dan mereka, para ulama, menjelaskan jeleknya jalan para pengikut atau jalan orang-orang Qadariyah, orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Tetapi kalau anna hadza yuraddu ala al-Qadariyah, maka tatkala mereka ini, para sahabat, para tabi'in dan para imam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini semuanya membantah orang-orang Qadariyah. Lam yatahman ba'dahum kalam fil qadar, maka orang yang datang setelah mereka, ya, tidak ada yang lapang baginya, atau mereka tidak ada selangkangan bagi mereka untuk berbicara lagi tentang takdir. Maksudnya orang yang datang setelahnya, karena para ulama terdahulu, ya, telah mencela orang yang berbicara tentang masalah takdir, orang yang mendustakan takdir. Maka siapa yang datang setelah para ulama, setelah para sahabat, para tabi'in dan para imam, maka mereka tidak boleh berbicara tentang masalah takdir lagi. Mereka hanya cukup mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf. Itu jalan yang selamat. Jalan yang selamat. Maka di dalam poin ini Imam Al-Ajuri menekankan dua hal. Penekanan yang pertama, siapa ingin selamat di dalam masalah takdir, memahami masalah takdir Allah, dia harus mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in dan para imam kaum muslimin. Harusnya ini yang melapangi dadanya, ini yang diterima oleh hatinya. Tidak boleh dia menerima yang lain. Ini penekanan yang pertama. Penekanan yang kedua, beliau tekankan di sini, beliau ingin memperingatkan tentang tercelanya orang yang terlalu banyak berbicara masalah takdir, mempertanyakannya, memperdebatkannya. Dan perhatikan bagaimana sikap para imam mencela mereka, menjelekkan mereka, bahkan mengkafirkan dari kelompok qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, bal al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Ini diantara prinsip ahli sunnah juga tentang masalah takdir. Kata beliau bahkan yang wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya adalah sebuah kewajiban. Qada'an wa qadara. Apa itu qada maupun qadar? Setelah kita terangkan perbedaan antara qada dan qadar. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang akan berjalan dari penakdiran, semuanya wajib kita iman. Wajib kita iman. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan bahwa telah ditakdirkan segala perkara, maka wajib kita iman. Apa yang telah terjadi dari takdir tersebut, apa yang telah kita saksikan dari takdir tersebut setelah terjadinya, maka wajib kita iman. Jelas? Nah, takdir adalah rahasia Allah. Tapi kalau seorang hamba telah ditimpa oleh hal tersebut, telah terjadi pada dirinya, maka dia bisa mengatakan ini adalah takdir Allah. Sebab ini sudah terjadi. Adapun kalau belum terjadi, tidak mungkin dia mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ma qaddara yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Ini juga dari prinsip ahli sunnah. Beliau tekankan di sini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ini dari prinsip ahli sunnah. Kalau ada mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, Allah tidak menakdirkannya, Allah tidak menghendakinya, maka ini telah keluar dari jalan yang lurus. Ia telah berbicara dengan sebuah kesesatan yang menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi dan Allah tidak menakdirkannya. Apa yang terjadi itu pasti Allah menakdirkannya, sebagaimana telah kita terangkan. Kemudian dari prinsip berikutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa idza 'amila al-'abdu bi ta'ati Allah ta'ala 'alima annaha bi tawfiqin minhu lahu fa yashkuruhu 'ala dhalik, wa idza 'amila bi ma'siyatin nadima 'ala dhalik wa 'alima annaha bi maqdurin jara 'alayhi fadamma nafsahu wa astaghfara Allah ta'ala. Kata dia, apabila seorang hamba berbuat ketaatan, dia berbuat ketaatan kepada Allah ta'ala, maka dia mengetahui bahwa ketaatan yang dia lakukan ini semata-mata taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah akan hal ini. Wa idza amila bi ma'siyatin nadima 'ala dhalik. Dan kalau dia berbuat maksiat, dia menyesali hal itu. Wa alima, dan dia mengetahui annaha bi maqduri jara 'alaihi. Yang mengetahui bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan pasti akan berjalan pada diri. Pada mana sahu, dia mencela dirinya. Wastaghfirullah ta'ala. Dan dia beristighfar kepada Allah ta'ala. Di sini penulis menjelaskan salah satu prinsip penting dan prinsip ahli sunnah. Bahwa takdir itu dipakai berhujjah, di dalam musibah. Dipakai berhujjah di dalam musibah, tidak dipakai berhujjah di dalam aib yang dia lakukan atau di dalam maksiat dosa yang dia kerjakan. Jadi ada jangan ada yang berkata saya berbuat maksiat. Oh ini saya ditakdirkan. Itu tidak benar. Ya. Tidak benar kalau dia berhujjah seperti itu. Kalau dia berhujjah seperti itu mirip dengan iblis. Ya. Sebab iblis berkata kepada Allah, "Bagi ma'abuhi tadi, karena engkau menyesatkan saya." Dia berhujjah dengan takdir. Karena engkau menyesatkan saya, maka saya akan sesatkan. Ya. Anak manusia. Dia berhujjah dengan takdir terhadap maksiat yang dia lakukan. Itu iblis. Tapi seorang mukmin dia seperti Nabi Adam. Beliau jatuh dalam maksiat, apa yang beliau lakukan? Ya. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan dosanya. Menyesali perbuatan dosanya. Jelas? Maka ingat, berhujjah dengan takdir itu hanya di dalam musibah. Orang tertimpa musibah, dia berkata ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ditimpa dengan ketidaksenangan. Ditimpa oleh kesengsaraan. Dia berkata ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jatuh dalam maksiat, dia berbuat dosa, maka sini tidak boleh dia berhujjah dengan takdir. Nah, tidak boleh berhujjah dengan takdir. Tapi yang wajib dia bertobat dari perbuatannya. Tapi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia jatuh di dalam dosa itu karena dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Jadi terangkan seluruh. Turunkan Al-Quran. Yutus Nabi Muhammad SAW. Allah telah menyatakan, wahadainya aku tajidain. Kami berpetunjuk kepada insan ini dua jalan. Itu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Telah diberi ilham yang mana jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Dan Allah telah menjelaskan, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Penjelasan jalan yang lurus telah dirinci. "Wa litastabina sabilul mujrimin." Supaya nampak jalan yang lainnya, yaitu jalan orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali Nabi SAW pasti memperingatkan umatnya. Kata beliau dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum min syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelum kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu kalau ada yang datang kemudian berhujjah kepada takdir, ya, jatuh dalam maksiat, dia berkata, oh ini sudah ditakdirkan. Ini tidak benar. Sebab sebelum dia jatuh dalam maksiat, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya, kemudian telah diterangkan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Maka kalau dia jatuh dalam maksiat, dia harus mencela dirinya sendiri. Ya, karena itulah penulis berkata, "Badal man nafsahu," harusnya dia mencela dirinya. Wastaghfirullah, dan dia istighfar kepada Allah. Ya, dan ini sejalan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dawud dari Rasulullah SAW. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya amalan-amalan itu adalah amalan kalian. Amalan ini kami catat dengan sangat detailnya. Kemudian kami akan sempurnakan pemberiannya dan pembalasannya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah yang memberikan taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, maksudnya dia dapatkan kejelekan, dia dapatkan kesengsaraan untuk dirinya, maka Allah berfirman, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Sebab yang bersalah adalah dirinya sendiri. Tak boleh dia berhujjah dengan takdir. Ini adalah prinsip kaum muslimin dalam masalah takdir. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama salaf dan kaum muslimin di masa itu. apa dari kaum muslimin yang istiqamah di atas agama masih. Karena itulah kata penulis, wa hadza madhhabul muslimin. Dan ini adalah madhab kaum muslimin. Kemudian dari prinsip yang lainnya, diyakini oleh ahli sunnah dalam masalah takdir, kata beliau, wa laysa li ahadin 'ala Allahi hujjatun, bal lillahil hujjatu 'ala khalqihi. Qala Allah ta'ala, qul bal lillahil hujjatul baligha. Qala ya la hadatum ajma'in. Kata beliau, tidak ada untuk seorang pun hujjah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hujjah itu adalah milik Allah semata terhadap makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya hujjah yang balik wahana milik Allah. Kalau syaa, andai kata Allah berkehendak, lahadatum ajma'in. Sungguh Allah memberi hidayah kepada kalian semua. Nah, ini penekanan berikutnya di dalam masalah takdir. Bahwa di dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mempunyai hujjah terhadap hamba. Sebab Allah yang maha berkuasa, Allah yang menciptakan makhluk. Ya. Maka Allah berbuat pada hamba, pada kekuasaannya apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang boleh mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Ada pun makhluk, tidak boleh dia berhujjah. Tidak boleh dia mengkritik. Bahkan tidak boleh mempertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Dan di batasan ini, kalau seorang hamba berada di atas prinsip ini, maka dia akan menjadi orang yang sangat selamat sekali di dalam bab takdir. Sebab di antara sebab kesesatan orang-orang yang sesat di dalam masalah takdir, dia ingin mempertanyakan, ingin mencampuri perbuatan Allah dan mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau di makhluk misalnya berbuat begini jelek, maka kalau Allah berbuat begitu atau ada dalam perbuatan Allah seperti itu, mereka anggap itu adalah hal yang tidak pantas bagi Allah. Dia kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Dan ini yang salah akar kesesatan dalam masalah takdir. Ya, mungkin saya akan terangkan nanti akar-akar kesesatan dalam masalah takdir supaya kita dengan teriatur di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, summa adamu rahimana, rahimana Allah wa iyyakum. Kemudian kita ambil, semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Nah, demikiannya kalau doa, kalau seorang berdoa, dia doakan dirinya dan doakan orang lain juga, maka dia mulai untuk dirinya dulu, kemudian dia doakan orang lain. Itu dalam etika doa. Tapi kalau dia doa untuk orang lain saja, dirinya tidak diikutkan, tidak apa. Dia berkata saja, rahimahumullah. Oke, jelas ya. Kalau dirinya diikutkan, dia sebut dulu dirinya. Ini dari etika di dalam berdoa. Dan ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ketahuilah semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Anna madhhabana fil qadar, sebenarnya madhhab kami dalam masalah takdir. Anna naqulu, kami berkata, inna Allah ta'ala khalaqal jannah wa khalaqal nar wa khalaqal kulli walidatin minhuma ahlan wa aqtara bi izzatihi an yamla jahannam min al-jinnati wal nasi ajma'in. Nah, kata beliau, sungguhnya madhab kami dalam masalah takdir, kami berkata, maksudnya kami meyakini, nah, inna Allah ta'ala khalaqal jannah wa khalaqan nar, sungguhnya Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka, wa khalaqa li kulli wahidatin minhuma ahlan, dan untuk setiap dari surga dan neraka ini Allah ciptakan untuknya penduduknya, penghuninya. Wa aqsama bi izzatihi, dan Allah bersumpah dengan kebesarannya, bersumpah dengan kemuliaannya, annahu yamla'u jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in, bahwa Allah akan memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Nah, ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. La'amla'anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh dia akan memenuhi apa? Neraka jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Nah. Iya. Ini adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hal yang pertama dari rincian penafsiran. Allah menafsirkan, Allah menciptakan surga, menciptakan neraka. Nah, Allah telah menetapkan penduduk surga adalah ini, penghuni neraka adalah ini. Semuanya telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, "Tsumma arafa Adam alaihi salam واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعل من طريقين طريقا في الجنة وطريقا في السعير." Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu mengeluarkan dari punggung Nabi Adam, dikeluarkan seluruh keturunan, seluruh keturunan Adam yang Allah cipta sampai hari kiamat. Nah, dari seluruh manusia yang akan ada sampai hari kiamat itu sudah ada. Sudah ada di alam roh. Nah. Thumma ja'alahum fariqain. Kemudian Allah jadikan mereka dua kelompok. Fariqan fil jannati, satu kelompok di surga, wa fariqan fis sa'ir, dan satu kelompok di neraka. Nah. Ini juga dari hal yang harus kita imani. Bahwa ini adalah hal yang telah ditakdirkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan penduduk surga fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Apa Allah menjelaskan tentang penghuni atau manusia di hari kiamat, ada sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Dan di ayat yang lain, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'ir. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ada ahli syaqaw, golongan yang merugi, dan ada ahli sa'adah, dan ada golongan yang beruntung. Ini telah ditetapkan. Kemudian berikutnya, ada penulis rahimahullah, wa khalaqa iblis wa amarahu bisujudi li Adam wa qad alima annahu la yasjud lil maqdur alladhi qad jara alayhi min ash-shaqwa walladhi sabaqat min ibnillahi alayhi. Kemudian beliau berkata, dan Allah menciptakan iblis. Kemudian Allah memerintah iblis supaya sujud kepada Adam. Supaya sujud kepada Adam. Dan Allah telah tahu bahwa iblis tidak ada sujud. Nah, kenapa diperintah sujud kepada Adam? Lil maqdur alladhi yara alaihi min syaqwa. Karena sesuatu yang telah ditakdirkan. Nah, dia ketika diperintah sujud, tidak akan sujud. Telah ditakdirkan takdir yang akan berjalan kerugian kepada yang mana ini telah terdahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sudah ditetapkan dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki seperti itu. La mu'arida lillahi fi hukmi yaf'al fi qalbihi ma yurid 'adlan li rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Tidak boleh ada yang menentang Allah dalam hukumnya. Allah mengerjakan pada makhluknya apa yang dia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Adlan li rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Ketentuan dan takdir Rabb kami adalah keadilan. Ya. Ini sabda Rasulullah SAW. Jika beliau mengajarkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang masyhur tentang kisah dua yang dibajak ketika seorang ditimpa oleh gunda gulana. Ya. Nah, ma'udin fiyya hukmu wa'adin fiyya qada'u. Telah berjalan padaku hukum dan ketentuanmu adalah hal yang sangat adil. Ya. Nah, ini berdoa yang saya sebutkan tadi, doa Ibnu Mas'ud, Allahumma inni a'buduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'ammatika nasiyati bi yadika ma'in fiyya hukmu adlan fiyya qada'u. Dan seterusnya adalah doa, ini doa yang sangat agung sekali. Sebab terdapat di dalamnya kandungan-kandungan tauhid yang luar biasa. Ya, karena itu Ibnu Qayyim mengkhususkannya dalam satu pembahasan. Mengkhususkan yang penting dalam satu pembahasan di dalam sebagian buku-buku. Yang besarnya kandungan hadits ini dan kandungan tauhid yang terdapat di dalamnya. Nah, makanya dari prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takfir, bahwa kita harus meyakini tidak ada yang menentang Allah, tidak ada yang boleh menentang Allah dalam hukumnya, sebab Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan segala ketentuan Allah dan takdirnya itu adalah keadilan. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah yang harus diyakini, kata beliau, wa khalaqa Adama wa Hawwa alaihim assalam. Dan Allah menciptakan Adam dan Hawa alaihim assalam lil ardi khalaqaha. Allah ciptakan Adam dan Hawa menciptakan untuk tinggal di bumi. Askanahum al-jannah. Mereka diberi tempat tinggal di surga. Wa amarahum an ya'kula minha ragadan nashaa'a wa nahahum an syajaratin wahidatin la yaqrabaha. Allah perintah kepada Adam dan Hawa jangan sampai, Allah perintah kepada Adam dan Hawa untuk makan setiap yang ada di surga. Berlipat ganda apa saja mereka kehendaki. Tapi mereka berdua dilarang untuk mendekati satu pohon. Mendekati satu pohon. Wa qad jara maqduruhu annahuma sayahtiyani yaklina min asy-syajar. Dan telah berjalan ketentuan Allah bahwa nanti ada Hawa akan bermaksiat kepada Allah dengan memakan pohon, memakan buah dari pohon itu. Bahwa tabaraka wa ta'ala fi dhahiri yanha wa fil batin min ilmihi qad qaddara 'alayhima annahuma yaqulani minha. Maka Allah tabaraka wa ta'ala secara zahir melarang mereka, tapi secara batin dari ilmu Allah, Allah telah mengetahui yang bahwa telah ditakdirkan, Allah telah menakdirkan terhadap keduanya, bahwa keduanya akan memakan darinya. Nah, la yasalu amma yaqwahu min salam. Kemudian di titik ini ada muncul waswas syaitan kepada manusia. Bagaimana belajar ditekankan? Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia lakukan. Nah, ibtara lil ardi khuliqa, sebab keduanya memang dicipta sampai tinggal di bumi. Wa annahu sayaghfiru lahuma ba'da al-ma'siyah, dan Allah akan mengampuni mereka berdua setelah keduanya bermaksiat. Kullu dhalika sabiqun fi 'ilmihi, seluruh hal tersebut adalah hal yang telah terdahulu ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui. Jelas? Ini semua dari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Tuhan yang wajib kita imani dan wajib kita yakini. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari hal yang juga beliau tekankan di sini, la yajuzu an yakuna syai'un yahdithu fi jami'i khalqihi illa wa qad jara maqduruhu bihi wa ahata bihi 'ilman qabla qawlihi annahu sayakun. Kata beliau, tidaklah mungkin, tidaklah boleh ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu dari makhluk, makhluk apa saja, dari seluruh makhluk, tidaklah mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali telah berlalu takdir di atasnya, telah berjalan takdir di atasnya. Wa ahata bihi 'ilman, Allah telah mengetahuinya. Qabla qawlihi annahu sayakun, Allah telah mengetahuinya bahwa itu akan ada sebelum dia ada. Allah mengetahui bahwa itu akan ada sebelum adanya. Kemudian kata beliau, wa qala al khalaqa kama syaa'a lima syaa'. Dan Allah menciptakan makhluk sebagaimana yang dia kehendaki. Sebagaimana yang dia kehendaki. Dan Allah ciptakan makhluk untuk apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Faja'alakum syaqiyyan wa sa'idan. Maka di antara makhluk ada yang dijadikan merugi dan ada yang dijadikan beruntung. Qabla an yukhrijakum ila al-ardh. Sudah ditentukan ketentuan dia merugi atau beruntung sebelum mereka dikeluarkan ke bumi. Wa kum fi butuni ummahatihim, dan mereka berada di perut ibu-ibu mereka. Sudah ditentukan ketentuan. Wa kutiba wa kataba ajalahum, dan telah ditulis takdir-takdirnya atau ajal-ajalnya. Wa kataba arzaqahum, dan telah dia tulis rezeki mereka. Wa kataba a'malahum, dan telah dia tulis amalan-amalan mereka. Summa akhrajahum ila dunya, kemudian dikeluarkan ke dunia. Wa kullu insanin yas'a fima kutiba lahu alaihi, dan setiap manusia di muka bumi ini berjalan ya, melakukan aktivitas kegiatan, dan kegiatan ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kegiatan yang sudah ditulis baik untuknya, ada yang kegiatan ditulis baik jelek terhadapnya. Cuma ini dua kelompok ini, mandi dari yang sudah ditentukan. Ada pun ditulisnya, penakdiran di perut ibu, ini akan datang hadisnya, diterangkan insyaAllah, disebutkan dan oleh penulis. Kemudian terbaginya manusia menjadi dua kelompok, ini juga telah kita terangkan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kullun nasi yadlu wa ba'iru nafsahu wa mu'tikuha wa mu'tikuha." Setiap manusia itu berusaha, maka dengan usahanya ada yang membinasakan dirinya. Ya. Apa? Setiap manusia berusaha, dengan usahanya dia menjual dirinya. Maksudnya dia sangat bersungguh-sungguh dalam usaha. Ada yang dengan usahanya ini dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan yang dengan usahanya dirinya, dia justru menjatuhkan dirinya jatuh ke dalam api neraka wa billah. Maka ini semua dari hal yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita iman, wajib kita iman. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah hal yang ditakdirkan, dan takdir itu rahasia Allah. Siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuk nari yang tahu apa yang ditakdirkan untuk itu? Kalau nari yang tahu apa yang ditakdirkan untuk itu, tidak boleh dia berkata, kalau begitu kita pasrah saja. Kita jalani saja. Apa yang dijalani kalau nari yang tahu? Kan begini. Maka orang yang berkata, kita terima takdir saja, kita berjalan apa yang dilakukan, tidak perlu kita melihat kepada perintah atau larangan. Ini ucapan yang salah, bertentangan. Bertentangan dengan kenyataan. Sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk itu. Kalau dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk itu, padahal di dalam agama telah ditunjukkan jalan-jalan kebaikan, dan telah diterangkan jalan-jalan kesesatan. Diutus seorang Nabi menjelaskan kepada kita hari ini, turunkan kitab menerangkannya. Maka tidak ada hujjah bagi manusia tujuan beramal sesuai dengan apa yang diperintah. Karena itu yang kita tekankan, berhujjah dengan takdir. Ini ketiga apa? Ketiga seorang tertimpa musibah, bukan ketiga seorang ingin berbuat maksiat atau jahat. Maksiat. Jelas hadisnya? Baik. Kita lanjutkan insyaAllah taala setelah sore. Subhanallah wa bihamdihi, insyaAllah taala kita astagfirullah wa bihamdihi. Thank you.